إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Wa salam tasliman kathira amma ba'd Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang disyariatkannya ketika seorang muslim masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum duduk di dalamnya, dan itu berlaku umum di masjid manapun. Hal itu berdasarkan keumuman yang terdapat di dalam hadits Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalamnya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia mengerjakan sholat dua rakaat. Yang menunjukkan keumam di sini yang terdapat dalam lafaz al masjid, karena al di sini al istighraqiyah yang memberikan faedah umum, sehingga di masjid manapun ketika seorang masuk di dalamnya dan dia menginginkan untuk duduk di masjid tersebut, maka disyariatkan untuk mengerjakan sholat dua rakaat terlebih dahulu. Nah, apakah masjid itu kecil ataukah besar? Apakah ditegakkan padanya sholat Jum'ah ataukah tidak? Nah, yang mana dalam hadits ini pula memberikan faedah kepada kita tentang keumuman waktu diperintahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid di sini. Kapanpun seseorang masuk ke dalam masjid, meskipun pada waktu-waktu terlarang sekalipun, maka hadits ini pun menunjukkan tentang dianjurkannya untuk tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, meskipun sebagian dari kalangan para ulama, dan itu yang zahir pendapatnya jumhur ahlul ilm, bahwasanya yang demikian sesuatu yang dibenci untuk mengerjakan di waktu-waktu yang terlarang, termasuk di antara sholat tahiyatul masjid di sini. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La salata ba'da subhi na'am hatta tatlu'a syamsu wa la ba'da al-'ashr hatta taghruba." Tidak ada salat ya setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Nah, demikian pula tidak ada sholat ya ba'dal 'asr, setelah sholat 'asr hingga terbenamnya matahari. La di sini la linafian jins, yang berikan faedah penafian yang sifatnya umum. Sholat apapun ya, na'am, tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu tersebut, waktu-waktu yang dilarang ya, yang diantaranya disebutkan di dalam hadis ini. setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, demikian pula setelah na'am sholat asar hingga terbenamnya matahari. Maka mereka jumhur al-ain berpendapat dibencinya untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang ini, termasuk di antara sholat tahiyatul masjid. Na'am, ya, karena sifatnya penafian di sini umum, sholat apapun, la sholata. Na'am, tidak ada sholat ba'da subhi hatta tatlu'a. Na'am, wa ba'da asr hatta taghruba. Na'am, ya, sifatnya umum, sholat apapun. Akan tapi keumuman na'am hadis ini telah dikhususkan adanya riwayat-riwayat yang lainnya, sehingga larangannya tidak secara mutlak. Na'am, ya, sehingga larangan di sini tidak secara mutlak, terlebih sholat-sholat yang memiliki sebab. Makanya demikian diperbolehkan. Nah, di antara yang menunjukkan tentang keumuman tersebut telah dikhususkan, ya, na'am, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, yang diriwayatkan secara mu'allaq dalam kitab sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan shallan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dal 'ashr raka'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengerjakan, ya, na'am, salat 2 rakaat setelah, ya, asr. Wa qala, dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, kenapa beliau mengamalkan hal tersebut? Na'am, beliau mengatakan syaghalani nasun min Abdul Qais an raka'atain ba'da dhuhri. Telah menyibukkanku orang-orang dari Abdul Qais untuk aku mengerjakan sholat, ya, 2 rakaat ba'da dhuhur. Sehingga beliau na'am mengerjakannya, mengkodoknya di waktu tersebut, ba'dal asr. Nah, ya, ini menunjukkan tentang diperbolehkannya, ya, takhsis mengkhususkan dari keumuman yang terdapat dalam hari tadi. La sholata ba'da subuhi hatta tatlu'a wa la sholata ba'da al-'asr hatta taghruba. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengerjakan, na'am, salat 2 rakaat, ya, yang beliau belum mengerjakan salat ba'diyah ba'da zuhur karena tersibukkan dengan orang-orang yang datang dari Abdul Qais, ya, orang-orang dari Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, hadis Qais Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu. Naam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada seseorang salat 2 rakaat setelah mengerjakan salat subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, salatu subhi raka'atain. Naam, salat subuh itu 2 rakaat. Penginggaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap apa yang dibuat oleh orang tersebut yang mengerjakan salat 2 rakaat setelah mengerjakan salat subuh. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inni lam akun shallaitu raka'ataini lataini qablahuma." Naam. Aw qablaha. Fa shallaitu huma al-an. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sungguhnya aku belum mengerjakan salat 2 rakaat qabliyah sebelum subuh." Yang ini sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh seorang muslim. baik di saat kondisi safar ataukah di saat kondisi orang itu mukim, untuk tidak meninggalkan sholat qobliyah, naam, ya, sebelum subuh, naam, ya, berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, naam, ya, ketika seorang safar, ya, naam, maka sholat qobliyah sebelum subuh sangat ditekankan. Dia mengatakan, aku belum mengerjakan sholat qobliyah, maka aku mengerjakannya sekarang. Fasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam, menunjukkan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan orang tersebut. Nah, sehingga ketika seorang belum sempat, ya, mengerjakan sholat qobliyah subuh, naam, diperbolehkan baginya untuk mengerjakan setelahnya. Ya. Naam. Ketika dia belum sempat mengerjakannya, ketika datang ke masjid dalam kondisi telah iqamah. Ya. Naam, dia mengerjakan ke masjid karena khawatir nanti terlambat dari salat jamaah. Ya, inginnya untuk mengerjakan salat qobliyah tersebut di masjid, tapi ternyata ya, di masjid dia mendapati naam sudah iqamah. Naam. Maka diperbolehkan baginya untuk mengerjakan setelah sholat subuh atau nanti, ya, menunggu waktu, ya, ketika matahari setelah meninggi setinggi satu tombak. Nah, kurang lebih seperempat jam setelah terbitnya matahari baru dia menggantinya, mengerjakan sholat qobliyah tersebut. Boleh, ya, secara langsung setelah naam sholat subuh, ataukah nanti menunggu waktu naam setelah matahari itu meninggi hingga satu tombak. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, naam, menyetujui takrir atas perbuatan sahabat tersebut. Ini pun menunjukkan pengkhususan dari keumuman, ya, larangan sholat setelah subuh, ya, hingga terbitnya matahari, ataukah setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Demikian pula hadis yang lainnya, hadis Yazid ibn Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimallahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, yang di dalamnya menyebutkan ada dua orang sahabat yang dia tidak ikut serta salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Naam, falamma qada salatahu qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai mengerjakan salat subuh bersama para sahabat yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada dua orang tadi yang tidak ikut berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian berdua untuk salat bersama kami? Faqala, maka keduanya pun mengatakan, qad shallaina fi rihalina, kami telah mengerjakan salat subuh tersebut di rumah-rumah kami. Naam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'ala, ya, idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imam wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Jangan kalian melakukan yang demikian itu lagi. Apabila salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat di rumahnya, di masjid kampungnya, ya, kemudian dia mendapatkan imam, ya, belum selesai mengerjakan salat, naam, baru ditegakkan salat, maka salatlah bersama imam tersebut. Ya, naam, di masjid kampungnya dia sholat misalnya, pengen datang di masjid yang lainnya karena di situ ada taklim setelah habis sholat misalnya, ternyata dia mendapati, ya, naam, di situ baru mau ditegakkan sholat atau sholat belum selesai, naam, maka sholatlah bersama imam. Fa inna lau nafilah, maka sholat yang ia kerjakan tersebut teranggap sebagai sholat sunnah nafilah bagi dirinya karena dia sudah mengerjakan sebelumnya di tempatnya. Nah, kembali lagi, ini hadis memberikan takhsis pengkhususan dari keumuman yang terdapat dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang untuk seorang sholat apapun sholatnya setelah mengerjakan sholat subuh hingga terbitnya matahari, demikian pula setelah sholat asr hingga terbenamnya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya naam sholat tahiyatul masjid dan sholat naam dawatul asbab yang lainnya boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Nah, ya, berdasarkan keumuman hadits ini menunjukkan hal itu. Idza dakhala ahdakum, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, kapan saja waktunya masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, maka janganlah ia duduk hingga dia selesai mengerjakan sholat dua rakaat. Muttafaqun alaih. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa aidan berkata muallif rahimahullah ta'ala, dan juga salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas fa inna hadhihi la yahrisu 'alaiha al-muslimun. Dan juga salatnya seorang salat sunnah di mana manusia tidak melihatnya ketika dia mengerjakan salat sunnah tersebut, maka ini juga termasuk perkara yang kaum muslimin mereka tidak bersemangat untuk mengerjakannya. Nah, yang dianjurkan baik kaum muslimin ketika mengerjakan salat sunnah rawatib untuk dikerjakan di rumahnya sehingga tidak banyak dilihat oleh manusia. Nah, ya, kondisi yang semacam ini kaum muslimin tidak bersemangat untuk mengamalkannya, padahal salat sunnah yang afdal adalah dikerjakan di rumah. Nah, ya, ini termasuk sunnah pula yang banyak. Nah, kaum muslimin tidak bersungguh-sungguh bersemangat untuk mengerjakannya. As-sunanul ba'diyah la tusalli fil masjid aslan. Ya, salat sunnah ratibah ba'diyah. Naam. Ya. Setelah salat wajib tidak dikerjakan di masjid aslan. Nah, sama sekali. Itu hukum asalnya. Ya. Nah. Dan demikian pula salat qabliyah. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hukum asalnya itu dikerjakan di rumah. Itu yang afdal, itu yang lebih utama. Nah, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Shallu ayyuhan nas." Salatlah kalian wahai sekalian manusia, "Fi buyutikum," di rumah-rumah kalian. "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. "Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Karena seutama-utama salat, ya, salatnya seorang itu di rumahnya kecuali salat yang diwajibkan. Nah, sama saja itu qabliyah ataukah ba'diyah. Berdasarkan keumuman hadits ini. Di sana juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asra rakaat." Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 rakaat dari salat sunat sunnah ratibah. Raka'ataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Naam, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Mengerjakan di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti, dan 2 rakaat ya setelah isya yang dikerjakan di rumahnya. Naam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baiti, dan 2 rakaat setelah salat Jumat dikerjakan di rumahnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an fil bait. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat rawatib qabla dhuhr 4 rakaat di rumahnya. Tsumma yakhruju fa yusalli bin nas, kemudian keluar salat bersama manusia. Tsumma yarji ilal bait li yusalli rakaatain. Kemudian setelah mengerjakan salat wajib, beliau kembali ke rumah untuk mengerjakan salat ba'diyah dhuhr 2 rakaat. Nah, ya. Itu hukum asalnya. Sampai dikatakan la tusalli fil masjid aslan salat ba'diyah. Bahkan sebagian dari kalangan ahli lain ada yang mengatakan tidak sah. Ya, mengerjakan salat sunnah na'am ba'dal maghrib di masjid. Nah, ya, ada yang mengatakan demikian. Ya. Ibnu Abi Layla rahimallahu taala beliau mengatakan la tujzi sunnah sunnatul maghrib fil masjid, tidak sah, tidak teranggap salat sunnah ba'dal maghrib di masjid. Nah, meskipun ini tentunya pendapat yang ghori, ya, karena yang sah dalam hal ini ya tetap sah salatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan yang demikian itu di masjid, yang menunjukkan boleh. Akan tapi yang afdal itu dikerjakan di rumah. Sama saja apakah qobliyah atau ba'diyah, itu yang afdal, yang lebih utama. Nah, akan tapi bukan berarti kemudian tidak diperbolehkan untuk mengerjakan di masjid. Nah, mungkin dia takut untuk jangan sampai terlambat, ya, tertinggal dari sholat jamaah. Nah, ataukah juga kalau dia sholat di rumah, ya, diganggu sama keluarganya, anak-anaknya, sehingga malah terluputkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Makanya demikian diperbolehkan. Nah, tapi yang utama, yang afdol, ya, untuk dikerjakan di rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala penjelasan beliau di kesempatan yang selanjutnya. Bismillahi ta'ala wa akhiru. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.